pasti semua tahu lagu ini. Kita nyanyi bareng-bareng yang atine lagi ambiar, kita ambiar bareng-bareng dalam apa toh sayang. Foto ora teko lho tanganku Mas. Engko ya, engko. Ya. Ki opo salah? Orang banter. Koe nganti I'm not afraid. malam minggu loh guys. Malam minggu lah ini.